Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita yang tidak pernah henti-hentinya menyapa, mendampingi dan menyertai kehidupan kita. Nikmat yang lahir dari kemahakuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang gak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Maka fokuslah selalu untuk menghitung dan mensyukuri nikmat tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan perbanyak istighfar atas kelalaian kita dalam bersyukur dan ketidakmampuan kita dalam mensyukuri seluruh nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab an-nafaqah 'alal iyal, bab nafkah kepada keluarga. Dan kita kembali bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an di hadis yang ke-296. Wa anhu radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulia khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda' biman ta'ul. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Wa khairu shadaqati makana 'an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang lebih dari batas kecukupan. Nanti insya Allah kita akan jelaskan maknanya bismillah. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Dan barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta untuk dirinya itu, maka Allah akan jaga kehormatannya. Allah akan sucikan. Maksud sucikan adalah jaga kehormatannya, dan bahkan Allah tambah lagi kehormatannya. Wa man istaghni yughnihillah. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Jadi hadirin Allah muliakan, kita ulang kembali hadisnya. Al-yadul ulya khairun min ayadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Lalu Nabi SAW bersabda, wa khairu sadaqah makana an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari batas kecukupan. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Allah akan tambah lagi kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadirin Allah muliakan, hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah beliau pilih menjadi hadis penutup dari bab nafkah terhadap keluarga. Jadi ini adalah hadis yang menjadi dalil penutup. Jadi dalil penutup. Hadis yang sangat penting untuk kita. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, kejeniusan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan tentu saja taufik Allah kepada beliau. Kata para ulama, wahada khitamun muwaffaq. Ini penutupan yang tepat dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hadis ini dinyatakan oleh para ulama sebagai kaidah. Sebuah pola. Sebuah kaidah dan pola dalam bab pemberian. Dan juga bagaimana status orang yang memberi dan orang yang diberi. Dan hadis ini pun juga menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Bagaimana caranya agar Allah memberikan kehormatan, kemuliaan, dan kecukupan. Jadi bukan hanya kemuliaan saja, tapi dicukupkan oleh Allah. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uh, kita sudah membahas bagaimana dua malaikat atau malaikat mengingatkan kita bahwa qalla wa kafa khairun min kathura wa alha, sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak namun membuat kita lalai dari Allah. Dan kita sudah dijelaskan bahwa yang paling penting itu cukup, gitu. Kan demikian. Misalnya harga barang naik, tapi uang kita cukup untuk mendapatkannya, kan itu jauh lebih baik daripada harga barang turun, tapi kita pun gak mampu belinya, gak cukup. Ketika dicek duit, cek uangnya, aduh gak cukup nih, padahal harga udah murah banget, tapi gak cukup. Tiba-tiba berapa bulan kemudian harganya melambung, tapi Allah kasih kecukupan untuk bisa dapetin itu barang, alhamdulillah. Jadi seringkali itu masalahnya bukan mahal atau murah, tapi cukup apa enggak. Oke, sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Nah, di hadis ini kita dikasih tips yang sangat ampuh bagaimana agar hidup kita cukup atau berkecukupan. Kalau bahas yang lebih positif lagi kan berkecukupan. Gimana kehidupan? Oh, berkecukupan. Oh ya. Itu hal yang paling penting. Hadirin Allah muliakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan apa yang dimaksud tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah? Dijelaskan dalam riwayat yang lain Ibnu Umar, al-yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wal-yadul ulya al-munfiqah, tangan yang di atas itu tangan yang berinfak atau yang memberi. Wal-yadul sufla atau wasufla, tangan di bawah itu adalah as-sa'ilah, tangan yang meminta. dari tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi. Hadirin Allah muliakan. Jadi tangan di atas tangan yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Tangan yang meminta. Kenapa demikian? Karena dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa tangan yang pertama itu tangan yang memberi, yaitu inilah yang dimana kan tangan yang di atas, yadul ulia, di atas memberi. Yang kedua tangan yang meminta. Ini adalah tangan yang sufla. Lalu kata para ulama juga, ada tangan yang sufla juga. Sebagian ulama mengatakan tangan yang satu level dengan yang meminta. Al-mani'a lil ata. Tangan yang enggak mau ngasih infak, sedekah atau nafkah. Nah, itu juga tangan yang sufla. Jadi kata para ulama, tangan yang rendah itu tangan yang meminta-minta, dan tangan yang gak mau memberi, gak mau kasih nafkah, gak mau berinfak, dan gak mau bersedekah, itu tangan yang rendah. Lalu yang berikutnya ada tangan yang ta'an muta'affif. Tangan yang muta'affif itu apa? Ta'affif. Tangan orang yang butuh tapi dia berusaha menyembunyikan kesulitannya, dan tidak mau meminta, dan memilih untuk berusaha, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja. Agar tidak, jadi dia berusaha untuk menutup. Gak ada yang tahu. Dia gak mau dikasihanin orang. Dia hanya mau meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah untuk kebutuhannya, dan berusaha. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 273. Lilfuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Dan bagi orang-orang yang fakir, lihat Allah mengatakan orang fakir ini, yang tidak bisa berjuang di jalan Allah, la yastati'una darba, mereka tidak punya kemampuan untuk mendapatkan modal, untuk mendapatkan kebutuhan untuk berjuang di jalan Allah. Nggak ada pekerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu. Udah berusaha, tapi tetap dapatnya kecil. Lalu apa kriteria, apa sifat mereka di dalam ayat ini? Yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Tapi orang-orang yang tidak mengenal mereka luar dalam itu berpikir mereka adalah orang-orang yang mampu, karena mereka menjaga diri dari meminta-minta dan tidak memperlihatkan. Jadi banyak orang menyangka ini orang mampu nih, bahkan ini orang kaya nih, dia pikir ini kaya teman gue nih, padahal enggak, padahal dia lagi miskin pada saat itu. Kenapa? Gak memperlihatkan. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Anak-anak? Baik-baik. Padahal dia lagi bingung tentang gimana bayar sekolah anak. Gak dibuka sama dia. Karena dia jaga dirinya. Ta'afuf. Menjaga kehormatan diri. Gak mau cerita-cerita, gak mau dikasihani. Gak mau agar orang iba kepada dia. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa, kata Allah. Engkau bisa melihat, kau sebenarnya bisa melihat dan bisa mengetahui mereka dengan ciri-ciri mereka. Tapi mereka gak minta kepada manusia. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka gak minta dan gak mendesak, gak merengek kepada manusia. Jadi engkau bisa mengenali mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menyembunyikan kondisi mereka, engkau bisa mengenali mereka sebenarnya. Ya bisa lah. Makanya kata para ulama, bedakan antara orang yang gak peka dengan orang yang peka. Al-Fatinul Mutafarris. Orang yang peka, orang yang punya kecerdasan sosial, itu bisa mengenali mereka. Selama ini mereka naik mobil atau naik mobil tiba-tiba, naik apa bro? Naik motor gitu. Atau naik angkot. Naik angkot, iya. Mungkin sekali, oh mungkin orang lagi, tapi dua kali, berapa hari ini? No? Emang mobil lo kemana? Itu kan bisa ditebak. Yang lain makan, dia gak makan, gitu. Atau biasanya mau diajak makan keluar, nggak di sini aja coba. Atau bawa dari rumah misalnya. Selama ini nggak pernah dia bawa dari rumah, sekarang bawa dari rumah. Terus ketika kita lihat juga bukan menu diet misalnya. Kalau bawa dari rumah menu diet, oh mungkin dia lagi program nih. Ini bukan menu diet. bisa, bisa ditebak lah. Bisa ditebak. Tapi ta'affuf nih orang. Nah itu tangan, kata para ulama ini al-yadul ulyal ma'nawiyah. Nah orang yang seperti ini, ini yadul ulya ma'nawiyah, tangan yang di atas tapi secara makna. Jadi yang tipikal ini itu tangan yang di atas tapi maknawi, karena secara konkret dia gak memberi apa-apa. Makanya tidak dinamakan tangan, tangan di atas yang konkret. Tapi ini tangan di atas yang abstrak, karena dia gak minta-minta, dia jaga gitu, dia tawakal sama Allah. Nah orang kayak gini secara umum, kalau dia punya uang dia akan ngasih. Bahkan dia, orang-orang kayak gini tuh suka ithar sama orang lain, karena dia gak mau perlihatkan dia butuh. Mas ini mas, dia aja. Alhamdulillah sih, ini teman saya butuh. Jadi orang-orang kayak gini nih, ini levelnya tangan di atas juga, tapi maknawi. Tangan di atas maknawi. Itu poin. Jadi ada tangan di atas konkret dan makna kasih. Ada tangan yang di bawah. Tangan di bawah apa tadi? Tangan yang di bawah, yang minta gitu. Dan yang apa? Yang gak mau ngasih, yang pelit, yang gak menafkahi, yang kikir. Nah, itu di bawah. Lalu yang ini tangan apa? Tangan orang yang ta'afuf. Dia gak ngasih, dia juga gak minta. Padahal dia butuh. Dia miskin, tapi dia ta'afuf. Menjaga kehormatan. Maka ini tangan al-ulya al-ma'nawiyah. Tangan di atas tapi secara makna. Mulia dia. Lalu yang berikutnya adalah tangan tangan orang yang mendapatkan pemberian. Misalnya dikasih hadiah atau dikasih pemberian, dikasih hibah. Tanpa dia minta, gitu. Dia nggak minta, dikasih hadiah. Dia nggak minta, dia nggak nyecer, gitu. Dia nggak minta. Atau dia nitip, dia mau ganti, kata orang yang nggak usah ganti, gak. Ini hadiah. Jadi dia nggak minta. Jadi dia dikasih dalam rangka hadiah. Dia gak minta. Atau misalnya kalau sekarang tuh kita nitip sesuatu, pas kita mau ganti, gak usah. Ya kamu kan udah juga suka kasih saya, sekarang ini saya mau kasih kamu. Gak berapa, gak. Nah ini bukan tangan di bawah, bukan. Ini tidak termasuk. Makanya kata sebagian ulama, wala yadkhul fi dzalika ma yuhda aw ya'ti ila al-mar'i min ataya aw hibat duna an yas'alaha aw yatlubaha. Dan tidak masuk ke dalam definisi tangan di bawah adalah orang yang dikasih sesuatu hadiah Atau ada orang yang memberikan dia pemberian, memberikan dia hibah tanpa dia minta, atau dia dia minta, atau dia yatlubuha, dia memintanya. Nah, di antara dalil tentang ini adalah hadis Sa'id bin Yazid ketika Umar bertemu dengan Abdullah bin As-Sa'di. Umar mengatakan kepada Abdullah, "Alam uhaddith annaka, atau alam uhaddath annaka talil amala min a'malil muslimin thumma tu'ta umalataka fala taqbaluha." Umar tuh cross check gitu loh. Kalau bahasa ini, kalau bahasa terjemahan simpelnya, saya mau cross check, saya dengar engkau kan ngurus urusan kaum muslimin. Terus engkau diberi hadiah dan engkau enggak terima hadiah tersebut, benar enggak? Lalu kata Allah, ini bi khair. Kalau oh tentang itu, saya ini baik-baik aja. Dan saya punya hamba sahaya, saya punya kuda. Wa ana ghaniyun anha, dan saya alhamdulillah berkecukupan. Saya kaya, saya enggak butuh itu. Wa uhibbu an yakuna amali shadaqatan al muslimin. Dan aku berharap apa yang aku kerjakan itu sedekah. Jadi saya enggak mau dibayar, saya enggak mau dikasih. Saya enggak mau dibayar, saya enggak mau dikasih. Jadi saya enggak mau dibayar dan saya enggak mau dikasih. Makanya kan orang, saya dapat berita, kok kan pekerjaan kamu itu ngurus umat segala macam. Terus ketika kamu dikasih, kamu enggak terima. Oh iya. Saya alhamdulillah baik gitu katanya. Saya punya harta, saya Allah kasih kekayaan, saya kecukupan, saya enggak butuh, dan saya pengen ini tuh saya pengen volunteer gitu, sukarela. Dan saya dapat pahala sebenarnya. Apa kata Umar bin Khattab? Bagus enggak hadir kayak gini hadir? Masya Allah ya, bagus ya. Kan bekerja enggak mau dibayar. Enggak mau dikasih. Enggak mau dikasih. Apa kata Umar bin Khattab? La taf'al. Jangan kau lakukan lagi. La taf'al, jangan kau lakukan lagi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tini 'ataya. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu waktu dulu suka kasih aku pemberian demi pemberian, atau yang banyak. Nabi SAW suka kasih ini kepada diriku. Fa'akulu ya Nabi Allah a'tihi ghairi. Lalu aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, kasih orang lain aja, jangan kasih saya. Jadi setiap Nabi SAW kasih Umar, kata Umar bin Khattab, kasih yang lain. Hatta a'tani marratan faqultu ya Nabi Allah a'tihi ghairi. Sampai suatu ketika beliau kasih aku lagi sallallahu alaihi wasallam, dan aku bilang kasih yang lain aja. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhu ya Umar, ambillah wahai Umar. Disuruh ambil sama Nabi. Jadi sama Nabi SAW disuruh ambil. Suruh nerima. Fa imma in tatamawwalaha wa imma an tasaddaqa bih. Ambillah wahai Umar. Dan kau punya dua opsi. Opsi yang pertama itu untuk kamu. Kau bisa tabung, kau bisa gunakan, kau bisa beli sesuatu, intinya untuk kamu. Atau engkau sedekahkan lagi aja, kasih yang lain. Kalau gak mau, jadi bisa engkau pakai atau kasih yang lain. Kasih orang lain. Bisa engkau masukkan ke tabunganmu atau kamu bisa oper ke yang lain, kalau bahasa sekarang. Jadi yang penting ambil. Lalu ini kaidah. Wa ma ataakallahu min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wa lasailin fakhudhhu. Dan harta apapun atau apapun yang Allah kasih kepada engkau dari harta, uang, barang, Allah kasih. Wa anta ghairu musyrif, ini kaidah. Dan engkau ghairu musyrif, apa arti ghairu musyrif? Ghairu musyrif. Mana Ray? Ray mana? Yang belajar bahasa Arab. Ghairu musyrif artinya engkau tidak menganggap harta itu mulia. Enggak anggap tuh ini luar. Jadi biasa aja. Bisa mungkin sekarang diartikan enggak mupeng gitu loh. Enggak pengen gitu. Biasa aja. Ada enggak ada barang itu bagi kita sama aja. Enggak, kita enggak anggap tuh itu spesial. Kita misalnya ada yang kasih orang misal berapa? 100 juta. Kita anggap 100 juta itu biasa aja. Baik kita lagi dikayakan atau kita lagi disempitkan sama Allah. Misal kita enggak punya duit, tapi bagi kita 100 juta itu biasa. Ada, alhamdulillah enggak ada, alhamdulillah. Enggak, kita dapat uang banyak nih, kita dikasih biasanya. Ghairu musyrif. Kan dari syaraf, syaraf itu kemuliaan. Jadi kita enggak nganggap wah itu harta, biasa. Wala sa'ilin, dan juga kita enggak pernah minta, kita enggak minta. Kita enggak minta. Kita enggak minta. Jadi kita enggak minta. Dia ngasih. Kita gak pernah minta. Atau mungkin waktu itu kita itu, tapi kita mau ganti. Kita nitip, kan biasa nitip. Aku nitip ini, aku mau ganti. Enggak. Fakhudhu, maka ambillah wahai Umar. Ambil. Ini perintah Nabi. Ambillah, kata Nabi. Fakhudhu. Jadi Nabi yang suruh Umar bin Khattab ambil. Nabi sama-sama memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengambil. Itu poin. Jadi selama kita tidak tamak terhadap pemberian tersebut, tidak meminta, silakan. Lalu Nabi SAW menutup, wa illa falatut bi'u nafsaka. Dan kalau itu harta tidak datang kepadamu, jangan kau kejar dan tinggalkan dia. Udah gak usah dipikirin, tinggalin aja. Kalau dia datang tanpa kita minta, tanpa kita taumi gitu, tamak, pengen, nganggap itu besar segala macam, ada yang ngasih, ambil, kata Nabi. Kalau enggak, jangan dikejar. Jadi itu perintah Nabi SAW. Jadi kalau ada yang ngasih kita, sekali lagi, ada yang ngasih kita, kita enggak pernah minta. Atau itu tadi, kita nitip, kita mau ganti, ternyata dia memang udah niat kasih hadiah. Atau kita enggak goyro musyrif, kita enggak tamak, enggak pengen, enggak menganggap itu besar. Maka jangan ditolak. Diterima. Kecuali ada sisi yang lain. Kecuali ada kotak yang lain. Di antara kotaknya dijelaskan ulama, kita bisa tolak. Misalnya kita kita melihat ada modus misalnya. Dan diantaranya misalnya sogokan terselubung, riswa terselubung. Artinya kita nggak minta, kita juga anggap itu uang biasa aja atau barang biasa aja, tapi dia ngasih itu kan ada maunya, dan kita tahu ini arahnya ke sini, maka jelas itu masuk ke bab riswa. Sebagaimana juga dalam riwayat Umar bin Abdul Aziz. Atau misalnya dalam bab tarbiyah, dalam bab mendidik seseorang, itu babnya beda lagi. Kita bisa tolak dalam, karena dari, artinya misalnya seorang guru nolak pemberian muridnya gitu. Ini maksud gurunya guru apa, misal guru kehidupan. Kalau guru sekolah formal yang berkaitan dengan nilai kelulusan dan seterusnya, itu pembahasannya lain lagi. Tapi ini ya guru kehidupan gitu. Sebagaimana misalnya Nabi SAW dan para sahabat. Ada orang ingin ngedidik anak didiknya, terusnya sehingga untuk memberikan sebuah pesan misalnya, untuk mendidik jiwa mereka dan lain sebagainya, itu pembahasan itu bisa dipertimbangkan. Tapi hukum asalnya kalau ini pure hadiah dan seterusnya, diterima. Dan ini tidak masuk ke tangan di bawah, nggak masuk. Walaupun dia nerima, jelas ini. Ini nggak masuk tangan di bawah walaupun dia menerima. Kenapa? Karena Nabi SAW yang memerintahkan terima. Ada orang ngasih tanpa Anda minta, lalu Anda nggak tamak terhadap hal tersebut, biasa aja. Alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Terima. Dan kalau dia nggak kasih Anda, nggak usah dipikirin, utruk, udah tinggalin. Kok si as yang dikasih, kok gue nggak dikasih? Jangan berpikir demikian. Wong takdir kita beda kok. Allah Ta'ala misal. Ini yang bisa disampaikan tentang jenis-jenis tangan. Ternyata ada banyak tangan dalam keterangan para ulama itu. Semoga kita termasuk diberikan tangan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan jangan minta-minta. jangan pelit. Karena pelit pun walaupun gak menandakan tangan, itu juga tangan di bawah. Kan gitu ya. Itu poin. Dan jangan tricky gitu loh. Ada orang tuh minta bro, gue minta duit dong gitu loh. Misalnya berapa? 10 ribu pas dikasih, diambilnya dari atas. Ah, makasih bro gitu. Lu kenapa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya Allah, ini orang. Karena ada orang kayak begitu gitu. Jadi pas kita kasih, kan memang kenapa tangan di bawah, kan karena biasanya yang minta gitu kan di bawah gitu loh. Emang ada antum lain tukang minta-minta di atas gitu kan? Di bawah, ngasih di atas. Begitu dikasih, dia ngambil dari atas. Wah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu gak merubah status di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Mau begitu kayak, mau ngambilnya dari samping kayak, atau dari itu, itu gak merubah status. Tetap tangan dia di bawah. Dan orang yang gak memberikan, biasanya kan taruh tangannya di bawah kan. Orang yang gak ngasih, gak infak, gak sedekah, biasa orang taruh tangannya. Jadi itu kenapa dinamakan tangan di bawah juga. Jazakallah khairan, makasih banyak, waktu telah habis. Semoga kita bisa Allah mudahkan untuk melanjutkan pembahasan hadis ini di pertemuan berikutnya esok. Subhanakallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.